Satu request dari Bapak Kades Pandanan ada bukan yang pertama. Berikut ini dikasih bersama Cumi Cumi dan juga Kompak Production. Untuk Bangkalan yang saya cintai, kita simak dan bergoyang bareng Fira Azahra Adey. Untuk Bapak Kades Pandanan. Untuk Bapak Kades Pandanan. Teman biasa, tapi kebaikan. spesial juga buat Bunda. Kita nyanyi bareng lagi ya. Matur sekali.